طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah li Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di mana pada kajian sebelumnya kita telah membaca prinsip yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-iman bi'adzabil qabr. Beriman dengan adanya azab kubur. Beriman bahwasanya umat ini akan diuji, mendapatkan fitnatul qabr, yaitu su'alul malakain, yaitu pertanyaan dari dua malaikat, Munkar wa Nakir, yang menanyakan tentang al-Islam, al-Iman, menanyakan tentang man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Dan ketika seorang berhasil menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat tersebut, maka hadza min alamati sa'adah, ini pertanda bahwasanya dia termasuk orang yang beruntung, dia mendapatkan naimul qabr, kenikmatan-kenikmatan kubur. Allah Subhanahu wa taala akan memperluas alam kuburnya, begitu pula akan membukakan baginya pintu-pintu surga, sehingga dia bisa melihat keindahan yang ada di dalam surga tersebut yang sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Dan juga bahkan dia bisa mencium bau harum, bau wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melihat ternyata itulah tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin, seorang yang bisa dan mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut, maka dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rab aqimis sa'ah, wahai rabku, segera tegakkan hari kiamat. Namun berbeda halnya ketika seorang tidak mampu dan tidak lolos dari pertanyaan dua malaikat tersebut, yakni tidak mampu menjawabnya, Allah Subhanahu wa taala tidak bantu dirinya, tidak berikan taufik wasabat kepada dirinya untuk bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tersebut. Karena di kehidupan dunianya dia tidak mengamalkan, mempelajari maksud dan konsekuensi dari tiga pertanyaan malaikat tersebut. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Dia tidak di atas iman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dirinya, akan menjadikan dia tidak mampu untuk menjawabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yudhillullahu adh-dhalimin." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak lulus, tidak bisa menjawab dari pertanyaan malaikat tersebut, nada munadi minas sama, akan muncul seruan dari langit, an sadaqa 'abdi au an kadzaba 'abdi, bahwasanya hambaku telah berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membukakan pintu neraka padanya, menampakkan kepadanya tempatnya nanti di hari kiamat, sehingga dia bisa merasakan panas dari api neraka tersebut ketika dibukakan untuknya. Dan bahkan dia bisa merasakan bau racun hasil pembakaran dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tersiksa. Dan karena saking ketakutannya, orang tadi ternyata itu adalah tempatnya nanti pada hari kiamat. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi syafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'dama taraku wa saru fahma fa yu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa Allah innama huwa al imanu bihi wa tasdiqu bihi. Kata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara prinsip-prinsip pokok yang diyakini oleh ahlu sunnah adalah beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan adanya qaum, sekelompok orang yang mereka akan keluar dari neraka setelah mereka terbakar di neraka tersebut dan telah menjadi abu. Mereka diperintahkan, mereka dibawa ke sebuah sungai yang berada pada pintu jannah. Sebagaimana hal ini datang dari al-athar. Datang pada dalil-dalil yang ada. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada hakikatnya adalah iman dan pembenaran terhadap hal tersebut. Maka di dalam ucapan beliau rahimahullahu ta'ala di sini, beliau menjelaskan bahwasanya di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah al-iman bisyafa'ah. Beriman kepada adanya syafa'at, yakni yaumul qiyamah. Bahwasanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula orang-orang yang ditentukan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka ini adalah perkara yang diimani pula oleh ahlu sunnah wal jamaah. Adapun definisi syafaat secara bahasa, maknanya secara bahasa adalah bidul witr, lawan dari ganjil, yaitu genap. Syafaat maknanya secara bahasa itu adalah genap, lawan dari ganjil, lawan dari witir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'i wal watri. Adapun definisinya secara syara', secara syariat adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfaatin au daf'i mudhar. Mewasilahi, memperantarai orang lain untuk mendapatkan kemaslahatan ataupun menolak dan menepis kemudaratan. Ini definisi dari syafaat, at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfaatin au daf'i mudhar, menjadi wasilah atau perantara untuk orang lain agar orang tersebut mendapatkan kemanfaatan atau tertolak darinya kemudaratan. Misalnya, contoh ketika seorang akhun thayyib, seorang ikhwah yang bagus, baik dari sisi akhlaknya, ilmunya, ta'limnya, ta'awunnya, dia bagus. Dia berusaha mencari pasangan yang cocok, dia bujang. Kemudian Dia minta bantuan, atau ada seorang ikhwah yang sudah tua, sudah berumur, sudah banyak kenalan, ini membantu dirinya, mewasilahi dirinya untuk mendapatkan pasangan yang sekiranya pas untuk dirinya. Coba mencarikan, coba membantu, menghubungkan dengan ikhwah yang mungkin anak perempuannya ingin dipersunting, ingin dinikahi. Disampaikan bahwasanya ada seorang akhun thayyib, bagus dari sisi akhlak, ilmunya, ibadahnya, ta'awunnya. Ini alal khair insyaAllah. Ingin maju, ingin melamar, ingin mempersunting seorang akhwat, yakni putri dari seorang ikhwah. Kemudian dia bantu, dia carikan, dan semisalnya. Maka perbuatan dari seorang ikhwah yang senior tadi, yang sudah tua, yang banyak kenalan tadi, untuk membantu mewasilahi sang akhun thayyib, seorang ikhwah yang masih muda, masih bujang, dan bagus mencari pasangan, ini disebut di dalam bahasa Arab sebagai syafaat. Dia mensyafaati, yakni mewasilahi sang akhun thayyib tadi untuk mendapatkan pasangan, dibantu untuk menyampaikan kepada calon mertuanya atau kepada seorang ikhwah yang ingin dinikahi anak putrinya. Ini makna syafaat secara syariat. Dan yang dimaksud di dalam pembahasan syafaat di sini adalah syafaat fil akhirah. Syafaat yaumal qiyamah. Syafaat tadi pada hari akhirat. Syafaat pada hari kiamat. Dan inilah yang dibahas oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah mengimani syafaat pada hari kiamat. Adanya syafaat, yakni orang-orang yang bisa mewasilahi, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang lain mendapatkan kemaslahatannya, dibantu. Baik itu dari kalangan para nabi, malaikat, ataupun asyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, dan yang lainnya. Dari orang-orang yang ditetapkan dan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Wal adillatu fi dzalika katsir. Dan dalil berkaitan dengan penetapan syafaat dalam pembahasan ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani para pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mendoakan, menolong orang lain, ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang telah diizinkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat yaumul qiyamah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah orang yang berbahagia mendapatkan syafaatmu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang berbahagia, dia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni ikhlas dari kalbunya. Jujur dari hatinya. Yani seorang muwahhid. Seorang yang di atas tauhid dan mengamalkan la ilaha illallah. Zahiran wa batina. Baik itu secara zahir ataupun batinnya. Di atas tauhid. Maka di dalam hati ini pula menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaumul qiyamah. Begitu pula di antara dalil yang menjelaskan dan menerangkan serta menetapkan adanya syafaat adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana pada hadis tersebut disebutkan fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman pada hari kiamat. Syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Fayaqbadu qabdahu minan nar. Fayakhruju minha qauman aw fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu wa qad 'adu himama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat dan mendoakan. Begitu pula para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Dan tidak tersisa melainkan arhamur rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam, kemudian mengeluarkan kaum dari neraka, yang mereka sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Dan sungguh mereka telah berubah menjadi abu, telah menjadi arang, karena hancur dibakar oleh nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dan selamatkan mereka. Maka di dalam hadis ini yang muttafaq alaih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, para malaikat memberikan syafaat, para nabi pun memberikan syafaat, kaum mukminun mereka pun memberikan syafaat, menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat yaumul qiyamah bagi orang-orang yang ditentukan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak malaikat yang berada di langit, sama sekali tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat telah diizinkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat, untuk mewasilahi, untuk mendoakan kaum mukminin yang berada di neraka agar dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka baru bisa memberikan syafaat. Min ba'di ayatana Allah lima yasha'u wa yardha. Untuk orang-orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, begitu pula hadis yang kita sampaikan, menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat yaumul qiyamah. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga di antara pembahasan ini, syafa'ah al-anwa. Syafa'at itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qaulul Mufid, adalah syafa'at yang mustarakah baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Syafa'at yang sifatnya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Yani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Maka ini pun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, syafaat untuk orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan. Syafaat para nabi ataupun yang selainnya untuk orang-orang yang sudah masuk neraka dari kalangan kaum mukminin agar mereka dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana hadisnya sudah kita sampaikan tadi. Yang kedua, syafaat dalam bentuk seorang yang sudah berhak atau hendak dimasukkan ke dalam neraka, disyafaati agar tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi masuk neraka. Syafaat untuk orang yang sebenarnya, sebetulnya dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, namun disyafaati agar dia tidak jadi masuk neraka. Yang berikutnya, syafaat bagi orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Syafaat bagi orang-orang yang seimbang antara kebaikan dengan kejelekannya. Agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, yang berikutnya, syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga agar derajat mereka ditinggikan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat bagi orang-orang yang sebetulnya mereka min ahli jannah. Mereka sudah masuk surga. Tapi disyafaati agar derajat mereka di surga ditingkatkan, ditinggikan. Karena ahli jannah mereka darajat. Mereka bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Sukanul Firdaus. Yang paling tinggi adalah orang-orang yang mendapatkan Jannatul Firdaus. Mereka yang masuk di dalam jajaran Ahlil Jannatil Firdaus. Orang-orang yang masuk dalam Jannah Firdaus. Maka ini adalah yang tertinggi. Wa Jannatul Firdaus adalah surga yang terletak pada bagian tengah dan yang paling tingginya. Nah, ini beberapa di antaranya. Beberapa di antaranya. Syafaat yang sifatnya musyarakah. Yani dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, begitu pula yang selain beliau, baik itu dari kalangan malaikat atau nabi-nabi yang lainnya ataupun kaum mukminin, para syuhada ataupun al-afrad, yakni anak-anak kaum mukminin, kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka balik. Nah, yang mendahului orang tuanya. Nah, maka anak-anak kaum muslimin, bayi-bayi yang lahir kemudian mereka meninggal, kama tsabat fil hadis, fil athar, biasanya mereka memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Nah, maka ini diantara hikmah. Ketika seorang masalah istrinya hamil, istrinya mengandung, kemudian lahir, dan ternyata anaknya meninggal dalam keadaan masih kecil, dalam keadaan belum balik. Maka diantara hikmah, diantara kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang ditimpa musibah seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kaum muslimin al-afrad, mereka yang lahir masih kecil namun sudah meninggal mendahului orang tua mereka, anak-anak kecil ini akan memberikan syafaat bagi orang tua mereka, akan membantu orang tua mereka pada yaumul qiyamah. Kemudian yang berikutnya, syafa'atun khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah syafa'at yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua, yaitu syafa'atul ubma. Yang pertama yang disebut dan diistilahkan dengan syafa'at al-ubma, syafaat yang paling besar, paling agung, yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat di ahlul mahsyar. Syafaat yang diperuntukkan kepada ahlul mahsyar, orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh manusia min awalihim ila akhirihim, semenjak manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Dalam kondisi, dalam keadaan matahari ketika itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terasa sangat panas karena didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarak 1 mil. dan mereka akan menunggu di situ sampai datangnya Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh ribu tahun. Dalam kondisi, dalam keadaan mereka harus menahan rasa panas yang sangat luar biasa. Mereka tidak bisa bersembunyi dari panas matahari tersebut kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, orang-orang yang berada pada padang mahsyar, mereka sangat tidak tahan. Mereka sangat kepanasan. Mereka ingin segera Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka agar orang-orang yang mereka adalah ahlul jannah segera beristirahat darinya. Segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ketika itu datang kepada para nabi. Mereka mendatangi Nabiullah Adam agar Nabiullah Adam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan al-hisab, perhitungan amal. Maka Nabiullah Adam meminta udzur seraya mengatakan, nafsi, saya ngurus diri saya sendiri, tidak ngurusi orang lain. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan kenapa beliau mengurusi diri sendiri dan tidak mau mengurusi yang lain. Innallaha qad ghadiba al-yawm lam yaqdha qablahu mithlah wa lan yaqdha ba'dahu mithlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari kiamat, sungguh berada pada puncak kemurkaannya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala belum pernah semurka ini dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. Maka mereka pun pergi ke nabi yang lain, datang kepada Nabiullah Nuh, jawabannya pun sama. Datang kepada nabi-nabi yang lain pun jawabannya sama. Nafsi, innallaha qad ghadiba al-yawm lam yaqdha qablahu mithlah wa lan yaqdha ba'dahu mithlah. Sampai datang ke Nabiullah Isa dan Nabiullah Isa tidak berkata apa-apa. Hanya mengarahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka orang-orang yang berada pada padang mahsyar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafaati mereka, mewasilahi mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana laha. Ya, saya yang mendapatkan syafaat tersebut. Saya yang berhak dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati ahlul mahsyar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengannya di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, berikan taufik kepada dirinya untuk bisa memuji Allah, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut dengan pujian yang belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam puji Allah dengannya. Allah berikan ilmu kepadanya pada hari kiamat. Terus seperti itu kondisinya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. "Wa qul isma' wa sal tu'ta wa syfa' tushfa." Angkat kepalamu. Ucapkan, berkatalah, kamu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa sal tu'ta," mintalah. Niscaya engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasfa' tusyfa, dan berilah syafaat, karena pada hakikatnya engkau telah diizinkan dan diperbolehkan untuk memberikan syafaat. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul mahsyar, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala datang li fasli bainal khalq, untuk menghitung amalan, untuk menyegerakan al-hisab pada hari kiamat. Nah, maka syafaat ini adalah syafaat yang sifatnya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada siapapun. Dan ini adalah di antara al-maqamul mahmud. Di antara kedudukan yang mulia yang kita disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan al-maqamul mahmud, di antaranya setelah al-adzan. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'ada. Dan bangkitkanlah dia, berikanlah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqamul mahmud, kedudukan yang dipuji, disanjung, dimuliakan oleh seluruh makhluk yang ada. Karena dengan adanya syafaat tersebut, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada padang mahsyar ketika itu para nabi, mereka tidak ada yang berani untuk meminta kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu pada puncak kemurkaannya. Namun hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan, diperbolehkan untuk meminta kepada Allah, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kedudukan yang sangat mulia bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak kedudukannya di antara makhluk-makhluk yang ada, di seluruh orang-orang yang berada pada padang mahsyar. Nah, yang kedua dari syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu li'ammihi. Syafaat beliau alaihi salatu wasallam kepada atau untuk pamannya Abu Thalib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada pamannya. Yang di mana pamannya dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada bagian neraka yang paling atas, fi dhawahin minan nar, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya dalam bentuk dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala batu atau api dari neraka pada bagian kakinya, dipakaikan sendal dari neraka, yang dimana dipakaikan pada bagian paling bawah kakinya, bagian paling bawah badannya, namun yaghla dimaghu, namun bisa sampai untuk mendidihkan atau mematangkan isi kepalanya karena saking panasnya. Yang dipakaikan hanya pada ujung kakinya atau pada kakinya, namun dia merasakan terbakar sampai isi kepalanya, otaknya itu bisa mendidih, menjadi hancur disebabkan karena adab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat. Ini paman beliau alaihi salatu wasalam, Abu Thalib. Namun bersamaan dengan ringannya adab beliau, beliau merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling tersiksa pada hari kiamat. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Nah, maka ini juga syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hukum asalnya, hukum asal orang kafir itu tidak berhak mendapatkan syafaat. Mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Orang yang kafir, yang meninggal di atas kekafiran, disyirikan, mereka tidak mendapatkan bagian syafaat sama sekali. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada faedahnya. Mereka tidak dapat syafaat sama sekali. Nah. Dan di dalam permasalahan ini, dalam masalah syafaat, manusia atau orang-orang terbagi menjadi secara garis besarnya tiga kelompok di dalam menyikapi. Yang pertama, yang bersikap gulu, berlebihan fi itsbat syafaat. Orang yang berlebihan di dalam menetapkan adanya syafaat. Mereka beriman, mereka yakin bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat. Tapi mereka bersikap hulu, berlebihan. Sampai melebihi dalil yang ada. Sampai meminta syafaat, menetapkan syafaat bagi orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Meminta syafaat dari orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang musyrikun, di mana mereka ketika berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mempersekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mereka, maksud mereka ketika memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari yang mereka sembah. Baik yang mereka sembah itu nabi kah, malaikat kah, atau orang soleh kah, kuburan kah, atau patung, pohon, dan yang semisalnya. Yang itu tidak semata-mata disembah, diibadahi oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, karena itu adalah semata-mata batu, semata-mata pohon. Namun ada keyakinan di situ, bahwasanya di dalam batu tersebut terkoneksi dengan roh orang yang soleh. Ketika menyembah batu, mereka meyakini bahwasanya batu tersebut terkoneksi dengan arwah orang soleh, yang dimana orang soleh bisa memberikan syafaat untuk mereka. Maka ini diantara kelompok yang hulu di dalam menetapkan syafaat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang musyrikin, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrikin, mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak bisa memberikan mudharat kepada mereka. Tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Tidak ada fungsinya. Namun mereka beralasan, mereka mengatakan, haulai syufa'una indallah. Mereka ini yang kami sembah dari selain Allah adalah pemberi syafaat kami, wasilah kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang musyrikin, mereka hulu di dalam menetapkan syafaat. Sampai mereka minta syafaat tersebut dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagaimana telah kita pelajari di dalam kitab Tauhid, dalam pembahasan syafaat, bahwasanya syafaat yang mutsbatah itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin syafaat pada hari kiamat, kita tidak meminta kepada selain Allah. Tapi memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak mutlak untuk menentukan siapakah yang boleh memberikan syafaat. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masalah boleh tidaknya, ada tidaknya syafaat itu Allah yang menentukan. Maka dari situ ketika seorang ingin mendapatkan syafaat, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika seorang ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi Muhammad, maka kita tidak minta kepada beliau. Tidak minta kepada beliau. Datang ke kuburan beliau, ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasulullah berilah syafaat untukku. Ada syirik. Ini enggak boleh, ini syirik. Nah, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak nanti pada hari kiamat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi syafaat untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh syafaat-syafaat yang ada. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwasanya syafaat itu murni milik Allah. Allah yang mengatur. Maka kalau kita mau minta, ingin dapat syafaat siapapun itu, syafaat dari malaikat, syafaat dari para nabi, ataupun syafaat dari orang-orang saleh, maka kita mintanya tidak kepada malaikat. Kita mintanya tidak kepada para nabi. Kita mintanya tidak kepada orang-orang soleh. Namun mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengaturnya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara contoh, orang-orang yang hulu di dalam menetapkan syafaat adalah al-kuburiyun di zaman inal'an. Orang-orang kuburi yang mereka menyembah kuburan di zaman kita sekarang. Kalau kita perhatikan mereka, kita pantau mereka, kenapa mereka memberikan nazar kepada kuburan, nyembelih untuk kuburan, sedekah untuk kuburan, meminta kepada kuburan, atau yang mereka istilahkan tawassul dengan kuburan. Yang menurut mereka, bahwasanya tawassul itu adalah mengkoneksikan antara kita dengan ruhnya orang soleh. Di mana ruhnya orang soleh ini bisa mendoakan kita. Memintakan untuk kita, mendoakan untuk kita kebaikan. Karena doanya orang soleh itu mustajab. Doanya orang soleh itu lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding doanya orang biasa. Apalagi orang yang banyak dosa. Nah, sehingga mereka bertawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal. Hadza syirik. Maka ini adalah sifat atau diantara sikap hulu di dalam menetapkan syafaat. Karena tidak boleh untuk kita meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Apalagi memintanya kepada orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal tidak boleh kita mintai apapun. Bahkan yang mereka sebut dengan minta doanya, itu tidak boleh. Bahkan itu kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir." In tad'uuhum, kalau kalian minta-minta kepada orang mati tersebut, la yasma'u du'aakum, maka niscaya mereka tidak akan mampu mendengar permintaan doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka itu bisa mendengar, kata Allah. Seanggaplah bisa mendengar. Walaupun itu sesuatu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar sekalipun, tidak akan mampu mengijabahi permintaan kalian. Karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk diri mereka sendiri, amalan mereka terputus. Orang hidup masih bisa beramal, masih bisa bertaubat, masih bisa memperbaiki diri. Masih bisa beramal. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang mati sudah berbeda kondisinya. Kesempatannya telah habis untuk beramal. Lalu kenapa orang yang tidak bisa berbuat apa-apa sudah dikubur, badannya sudah tidak bisa bergerak, bahkan sudah mulai dimakan oleh tanah, justru dimintai oleh orang yang masih bisa hidup, masih bisa berusaha. Bahadza min indikasi aqli. Maka ini termasuk menunjukkan bahwasanya akal seorang itu telah terbalik, tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Nah, namun mereka justru mengatakan, membantah, orang-orang soleh itu mendengar doa kita, sehingga boleh untuk kita tawassul dengan orang-orang soleh, datang ke kuburan kita, datang ke kuburan mereka dan berdoa kepada mereka. Mereka hidup. Nah, orang-orang yang mati, mati di kehidupan dunia dan hidup di alam barzakh. Namun bukan berarti ketika mereka hidup di alam barzakh, kita boleh minta kepada mereka. Karena sudah beda alam. Dan di dalam ayat ini Allah sebutkan sendiri, membantah ucapan mereka yang mengatakan orang mati bisa mendengar doa kita. Allah sendiri yang membantah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta-minta kepada orang mati, la yasma'u du'aakum, tidak akan mampu mendengar doa kalian. Tapi orang-orang kuburiyun mengatakan orang soleh yang telah meninggal dengan karomahnya bisa mendengar doa kita. Waliyadu billah. Yu'adidu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tahu, lebih pintar, lebih alim dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan tidak ada manfaatnya orang mati tidak bisa mendengar, mereka bilang orang soleh yang mati bisa mendengar. Nah, maka ini kelompok yang pertama, yang hulu atau berlebihan di dalam menetapkan syafaat. Apa ifasannya? Kelompok yang kedua adalah kelompok yang hulu di dalam menafikan syafaat. Hulu di dalam menafikan syafaat. Dan mereka adalah khawarij. Dan di dalam pembahasan ini, di dalam usul sunnah di sini, yang diinginkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah membantah jenis kedua ini. Membantah jenis kedua. Yang mereka menafikan dan tidak beriman kepada adanya syafaat. Dari kalangan orang-orang khawarij wal mu'tazilah. Dari kalangan orang-orang khawarij wal mu'tazilah. Wabil khusus mereka mengingkari syafaat li ahlil kabair. Mereka mengingkari syafaat untuk orang-orang pendosa besar. Mereka mengingkari syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka. Orang khawarij ataupun orang mu'tazilah di antara pemikiran mereka, di antara pendapat mereka, orang yang sudah masuk neraka tidak akan mungkin keluar. Tidak akan mungkin keluar. Karena di antara usul aqaid, di antara pokok-pokok keyakinan mereka, bahasanya orang yang terjatuh di dalam dosa besar dan mendapatkan ancaman neraka, dia kafir. Dan orang kafir itu kekal di neraka. Kalau sudah kekal di neraka, enggak mungkin keluar. Sehingga menafikan hadis syafaat, hadis-hadis atau dalil-dalil secara umum yang menetapkan adanya syafaat. Dan inilah yang ini dibantah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Menjelaskan bahwasanya di antara prinsip ahli sunnah adalah menetapkan adanya syafaat. Syafaat Nabi SAW. Dan mengimani bahwasanya ada sekelompok orang yang nanti akan keluar dari neraka. Keluar dari neraka. Atas kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan orang-orang yang masih di dalam kalbunya ada keimanan setipis apapun, adna min mithqali habati khardal min iman, sekecil apapun, lebih kecil daripada mithqal habati dzarr, sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah sekalipun, keimanannya setipis apapun, sekecil apapun itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ orang-orang mukmin yang masuk neraka mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, mereka tidak berpendapat seperti itu. Kalau sudah masuk neraka ya sudah, tidak mungkin mereka keluar. Sehingga tidak ada yang namanya syafaat. Syafaat yang menyebutkan bahwasanya syafaat tersebut bagi orang-orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan. Padahal kata Nabi SAW, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Artinya di antara syafaat beliau, beliau akan mensyafaati orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dari kalangan pendosa besar, dari kalangan umat beliau, dari kalangan kaum mukminin agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka keluar darinya setelah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas. Dan adapun kelompok berikutnya yaitu ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan prinsip syafaat, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Li yudhiqil waqt, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi.